Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. جماعة صلاة المغرب يا سموك كي تسموها برحمة الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa lil Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka ahlul ma'asi, para pelaku kemaksiatan yang mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau memperbaiki dirinya. Kata beliau rahimahullah, wa a'zamu al-'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi. Hukuman terbesar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas pelaku maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan pelakunya lupa akan dirinya, lupa akan kebaikan dan kemaslahatan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Wa ihmaluhu laha. Kemudian dia pun menelantarkan dirinya, mengabaikan dirinya. Wa idha'atu hadhiha wa nasibiha min Allah. Kemudian dia sia-siakan bagian dirinya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa bai'uha dzalika bil ghubni wal hawani wa abkhasi tsaman. Kemudian dia jual dirinya untuk kelezatan yang tidak seberapa, kelezatan maksiat. Ya, ini kerugian yang sangat nyata. Dia tukar dirinya dengan apa? Kelezatan yang tidak seberapa yang dia peroleh dan dia rasakan dengan kemaksiatan yang dia perbuat. Wa bai'uha dzalika bil ghubni, dia jual dengan kerugian yang sangat besar. Dan ini tampaknya nanti ketika tegak hari kiamat, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Di hari yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia dari awal hingga akhirnya di satu tempat, dzalika yaumut taghabun, itulah hari kerugian yang nyata atas mereka, orang-orang yang berdosa. Mereka tidak bisa lagi mengejar ketertinggalannya, tidak bisa lagi mereka balik ke dunia. Berkumpul pada mereka dua kesengsaraan. Kesengsaraan jiwa di mana dia tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ya. Dan juga kesengsaraan badannya menghadapi siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang sangat nyata. Wal hawani wa abkhasi tsaman, dia jual dirinya dengan kehinaan dan harga yang sangat murah. Murah. Seandainya dunia ini dia kumpulkan ataupun dia berhasil dia dapatkan seluruhnya, segala macam jenis kenikmatan dunia dia peroleh, tapi kalau dia tidak mendapatkan kebaikan akhirat, ini percuma saja, harga yang rendah, tidak seberapa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kenikmatannya sedikit, yang itu banyak menipu manusia. Ya. فَضَيَّعَ مَنْ لَا غِنًا لَهُ عَنْهُ, maka dia pun melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang dia tidak bisa merasa cukup dari Allah. Tidak bisa dia merasa tidak butuh kepada Allah. Dia sia-siakan itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dia sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِيَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai manusia seluruhnya, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Di antara bukti kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, iya sya'yudhibkum, kalau Allah mau, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan binasakan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah datangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, yang demikian tidaklah sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia sia-siakan Allah yang dia sangat membutuhkannya, butuh kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala berupa penciptaan, rezeki, penjagaan di dunia ini, juga butuh kepada hal yang kedua yaitu uluhiyah, ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Hanya saja kebanyakan manusia kondisinya seperti binatang. Dia hanya merasa butuh kepada Allah dalam hal rububiyah, penciptaan, rezeki, keselamatan dan kebahagiaan dunianya saja. Kemudian dia melupakan kebutuhan yang kedua yang sangat agung dan mulia, yang itu merupakan kebutuhannya para nabi, yaitu kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَضَيَّعَ مَنْ لَا غِنًا لَهُ عَنْهُ, dia pun menyia-nyiakan Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sangat membutuhkannya. وَلَا عِوَضَ لَهُ مِنْهُ, dan tidak ada penggantinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sia-siakan Allah, ketaatan kepada Allah, pahala dari Allah, niscaya dia tidak akan bisa untuk menggapai apa yang dia tertinggal darinya, apa yang hilang darinya. وَاسْتَبْدَلَ بِهِ مَنْ عَنْهُ كُلَّ الْغِنَى, dan dia ganti itu semua, dia ganti ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah, pahala yang ada di sisinya, dengan sesuatu yang dia sebenarnya tidak membutuhkannya, ataupun sesuatu yang dia butuhkan tapi banyak penggantinya dari beragam kenikmatan dunia. Kalau dia tinggalkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, man taraka syai'an lillah awadahu khairun minhu, sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis, siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dia dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ada gantinya, gantinya jauh-jauh lebih baik. Itu kalau kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah, dari dunia, apakah bentuknya harta benda, wanita ataupun yang lainnya, kita tinggalkan karena Allah, kita tahu ini harta haram, kita tinggalkan. Ini juga pandangan kepada yang bukan mahram haram, kita tinggalkan karena Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita gantinya dengan sesuatu yang jauh-jauh lebih baik dari semua itu. Dan kalau kita sia-siakan Allah, tinggalkan ketaatan kepada Allah, maka akan terlewatkan dari kita pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penyair, min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'iwadu wa ma min Allah in dhaya'tahu 'iwadu, dari segala sesuatu dari dunia ini apabila engkau tinggalkan karena Allah, 'iwadu, mesti ada gantinya. Kadang di dunia, kadang di akhirat Allah tunda dengannya lebih baik. Wa ma min Allah in dhaya'tahu 'iwadu, dan tidak ada dari Allah gantinya apabila engkau menyia-nyiakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyia-nyiakan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepadanya, hilang darimu ridha Allah dan juga pahalanya yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diingat-ingat ini ucapan tadi, ya, min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'iwad wa ma min Allah in dhaya'tahu 'iwad, ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah 'awadahu khairan min, khususnya ketika datang kepada kita godaan-godaan dunia, godaan-godaan maksiat. Ingat ucapan Rasul, man taraka syai'an lillah 'awadahu khairan minhu, siapa yang dia tinggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Ya. فالله سبحانه يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dari segala sesuatu yang hilang dari kita. Sehingga jangan kecewa, jangan menyesal kalau kita terlewat dari diri kita sesuatu yang kita keinginkan, kemudian kita tidak mendapatkannya. Tenang, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita dengan sesuatu yang lebih baik kalau kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Fallahu subhanah, Allah yang maha suci mengganti segala sesuatu dari selain Allah. Wala yu'awidu minhu syai', dan sebaliknya tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamna'u minhu syai', wa yamna'u min kulli syai', wala yamna'u minhu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghalangi segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang seringkali kita baca di dalam zikir seusai sholat fardu, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, la mani'a lima a'tayta, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang kau beri. Wa la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada seorang pun yang bisa memberi apa yang kau halangi. Wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak sama sekali bermanfaat mereka pemilik harta benda dan jabatan di sisimu. Minkal jad, darimulah itu semua. Kalau kita tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalangi sesuatu, dan sesuatu itu tidak bisa sampai kecuali dengan izin dari Allah, maka kita harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bertawakal dan bersandar kepada manusia. Manusia, seandainya mereka law istama'a ta'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya mereka semua bersepakat untuk memberi manfaat kebaikan kepadamu, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa itu kebaikan sampai kepadamu. Dan sebaliknya, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya mereka bersepakat untuk memudaratkanmu, tidaklah mereka mampu untuk memperbuat itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Harus kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ يَسْتَغْنِ الْعَبْدُ عَنْ طَاعَةِ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Bagaimana mungkin hamba merasa cukup sekejap mata pun dari ketaatan kepada Allah zat yang شَأْنُهُ, demikian kemuliaannya, demikian keadaannya. Ada yang tertinggal ya. Afan. Wala yu'awidu minhu syai' wa yughni 'an kulli syai' wa la yughni 'anhu syai'. Tadi ada yang tertinggal. Wala yu'awidu minhu syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yughni 'an kulli syai' wa la yughni 'anhu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi dari segala sesuatu, dan tidak ada di sana sesuatu yang bisa mencukupi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yujiru min kulli syai', dan Allah juga melindungi dari segala sesuatu yang membahayakan, yang memadaratkan. Allah lah yang melindunginya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang melindungimu dari kejelekan-kejelekan? Ya. Qul man yujir, siapakah yang melindungi kalian dari kejelekan-kejelekan? Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakanlah, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi, dan dia melindungi, dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Amma yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah gerangan yang bisa menyelamatkan orang yang terdesak kesusahan ketika dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan siapakah yang bisa menyingkap kejelekan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Wa yamna'u min kulli syai' wa la yamna'u minhu syai', dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi dari segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Fakaifa yastaghni al-'abdu 'an ta'ati man hadha sya'nuhu tarfata 'ain. Maka bagaimana mungkin seorang hamba merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekejap mata pun kepada zat yang seperti ini keadaannya, yang membuat kecukupan ataupun yang memberikan kecukupan memberikan perlindungan, yang menahan sesuatu, yang memberi sesuatu. Wa kaifa yansa dzikrahu wa yudhi'u amrahu hatta yunsihi nafsah. Bagaimana mungkin seorang itu akan melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan perintahnya hingga pada akhirnya dia dihukum dengan yunsihi nafsah. Dia melupakan dirinya sendiri. Fayakhsaruha, dan merugikan dirinya sendiri. Wayadzlimuha a'zama dzulmi, dan menzalimi dirinya sebesar-besar kezaliman. Fama dzalamal 'abdu rabbah, dan pada hakikatnya tidaklah hamba itu menzalimi Rabb-nya ketika dia berbuat dosa dan maksiat. Walakin dzalama nafsah, hanyalah dia menzalimi dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, maka kebaikannya ihsannya untuk diri-diri kalian. Wa in asa'tum falaha, dan jika kalian berbuat jelek dosa, maka kejelekannya ditanggung sendiri. Wa ma zalamahu rabbuh walakin huwa alladhi zalama nafsah. Begitu pula Rabb-nya sama sekali tidak menzaliminya, hanyalah dia sendiri yang menzalimi dirinya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humu zalimin, kata Allah. Tidaklah kami menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri-diri mereka. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullah taala alaih. Kemudian di antara hukuman berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, ahlul ma'asi wal fusuq, annaha tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan, bahwasanya kemaksiatan itu mengusir hamba, mengeluarkan hamba dari da'iratil ihsan, wilayah ihsan, dari lingkaran al-ihsan, yang mana al-ihsan adalah derajat tertinggi di dalam al-Islam, derajat yang paling istimewa, karena disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu, agama ini memiliki tiga tingkatan. Yang terendahnya al-Islam, kemudian naik lagi kepada al-iman, dan yang tertingginya dan teristimewanya adalah al-ihsan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril menafsirkan makna al-ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, Allah hadir di hadapanmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak mampu untuk memasuki derajat yang pertama dari ihsan ini, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka hendaknya engkau beribadah kepada Allah dalam kondisi engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dari sini ada isyarah bahwasanya al-ihsan itu ada dua derajat. Yang pertama al-musyahadah, dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, merasa Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapannya. Dan dengan ini akan muncul dalam hati seorang hamba itu al-khusyu', kekhusyuan di dalam ibadah. Al-ijlal, pengagungan kepada Allah, wa ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua akan mendorong dirinya untuk memperbaiki ibadahnya, keikhlasannya akan runtuh dari hatinya beragam penyakit-penyakit yang bisa merusak ibadahnya, riya dan yang lainnya. Dan yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, memantaunya. Ini derajat yang kedua, ini pun sangat baik. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya maknanya adalah jika kalian tidak mampu untuk beribadah kepada Allah dengan tingkatan ihsan yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau merasa melihatnya, Allah di hadapanmu, maka silahkan kau masuk ke derajat yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian memang keadaan seorang mukmin seharusnya. Imannya mendorong untuk dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghaib. Dan kata mereka, kalau dia terus istiqamah di atas keadaan ini, maka di kemudian hari akan mudah untuk dia berpindah ke derajat yang pertama dari ihsan. yaitu derajat yang tertinggi, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi engkau merasa melihat Allah, Allah hadir di hadapanmu. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahmatullah taala alaih menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap hadis Jibril di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sebuah faedah yang sangat bagus tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada mereka ahlul ihsan. Kata beliau rahimahullah tatkala selesai menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatar wa la dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka orang-orang yang ihsan, al husna ada balasan, yaitu al husna al jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah dan tambahan, wa la yarhaqu wujuhahum qatar wa la dhilla, wajah mereka tidak terkotori oleh debu hitam, wa la dhilla tidak pula dengan kehinaan, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka lah penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala mereka orang yang ihsan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, az-ziyadah sebagaimana ditafsirkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, yaitu apa? An-nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah. Kata beliau rahimahullah, tatkala mereka orang yang muhsin ihsan di dunia itu dalam kondisi senantiasa merasakan Allah hadir di hadapannya, melihat Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dekat dengannya melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan balasannya di akhirat dengan dia memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, mereka orang-orang kafir ahlul ma'asi, tatkala mereka hatinya terpenuhi dengan noda-noda dosa dan maksiat, jauh dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ma'rifatullah Subhanahu wa taala, maka mereka dibalasi dengan dihijabi oleh Allah dari memandang wajahnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Bahkan mereka orang-orang kafir ahlul ma'asi wal fusuq, 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, dari Rabbnya di hari itu dihalangi, tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, thumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka setelah itu memasuki neraka jahim. Imbang ahlul ihsan Allah balasi dengan surga dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ahlul kufur wasyirk wal ma'asi Allah balasi dengan balasan yang setimpal, Allah halangi dia dengan ataupun dari memandang wajahnya dan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata beliau rahimahullah, dan di sana masih banyak lagi fadilah-fadilah daripada al-ihsan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlinya. Kata beliau rahimahullah, annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan, bahwasanya kemaksiatan ini mengeluarkan hamba dari lingkaran ihsan, wa tamna'uhu thawabal muhsinin, dan Allah cegah, Allah halangi dia dari balasan yang diperoleh oleh mereka ahlul ihsan, orang-orang yang ihsan. Sangat banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, inna allaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Al-ma'iyah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan yang khusus, yang di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ma'iyah amah, kebersamaan yang secara umum, yaitu kebersamaan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ketahui bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beragam fitnah, ujian-ujian yang menimpanya, ujian yang datang dari saudara-saudaranya yang hendak membunuhnya, melemparkannya di dalam al-jub, yaitu sumur. Kemudian juga ujian berikutnya, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Ujian berikutnya, beliau digoda dengan wanita istri penguasa, beliau selamat. Ya. Ketika saudara-saudaranya datang, apakah engkau Yusuf? "Ainnaka la anta Yusuf?" Apakah engkau Yusuf yang dahulu kami buang ke sumur? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Benar saya Yusuf. Adapun ini saudara saya. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan selalu bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat ihsan di dunia. Allah angkat beliau derajatnya. Allah tinggikan ya beliau, dan di akhirat pun termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kita beli rahimahullah, fa innal ihsana idza bashara alqalba mana'ahu minal ma'asi fa inna man 'abada Allah ka'annahu yarahu lam yakun dhalika illa listila'i dhikrihi wa mahabbatihi wa khawfihi wa raja'ihi 'ala qalbihi bihaitsu yasiru ka'annahu yushahidu wa dhalika yahulu bainahu wa bain iradatil ma'siyah. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya al-ihsan apabila sudah merasuk ke dalam hati sanubari seorang hamba, manahu minal ma'asi, ini akan mencegah dia dari berbuat maksiat dan dosa-dosa. Fa inna man 'abadallah, karena siapa saja yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya, aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah, dekat Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, ilmu Allah senantiasa meliputi kita. Orang yang dia beribadah kepada Allah dalam kondisi dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, lam yakun dhalika illa, tidaklah ini semua dihasilkan kecuali karena sebab istila'i dzikri, hatinya terpenuhi dengan zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan juga penuh dengan cinta kepada Allah, rasa takut dan harapan kepada Allah. Saya ulangi bahwasanya itu semua dia beribadah kepada Allah dalam kondisi dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi karena hatinya terpenuhi dengan zikir kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya dan harap kepadanya. Ini keadaan mereka, para nabi dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah yang bersegera kepada kebaikan. Bihaitsu yasiru kaannahu yushahidu, di mana dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, hal ini kondisi dia merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, merasa Allah dekat dengannya. Yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah, menghalangi antara dirinya dan keinginan untuk berbuat maksiat. Keinginan saja untuk berbuat jelek dan maksiat itu jauh, tidak terbetik, tidak terpikir. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Dia menjadi orang-orang yang terbimbing. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian dan menghiasinya, dan Allah jadikan kalian benci kepada kefasikan dan kekufuran dan kemaksiatan. Mereka lah orang-orang yang terbimbing. Fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai fadilah dari Allah dan kenikmatan yang sangat besar. Fadlan an muwaqa'atiha, seandainya ataupun jika keinginan untuk berbuat maksiat saja hilang, tidak ada karena sebab dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbuat maksiatnya lebih jauh lagi. Fa idza kharaja min dairatil ihsani fatahu suhbatuhu suhbatu rufqatihi al-khassah, apabila dia keluar dari lingkaran ihsan ini, tingkatan ihsan yang pertama dia tidak bisa memasukinya, tingkatan ihsan yang kedua tidak pula dia bisa memasukinya, maka dia turun derajatnya kepada tingkatan yang kedua, tingkatan al-iman. Fa idza kharaja min dairatil ihsan fatahu suhbatuhu wa rufqatuhu suhbatuhu wa rufqatuhu al-khassah, atau di dalam cetakan yang lain sebutkan suhbatu rufqatihi al-khassah wa'ishihim al-hani wa na'imihim at-tam, apabila dia keluar dari daerah ihsan, maka dia akan kehilangan teman-teman yang istimewa. Siapa mereka teman-teman yang istimewa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, was-salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasulnya, maka mereka akan digabungkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Fahsun wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman. Dia dengan tidak tergolong kepada ahlul ihsan, dia pun kehilangan teman-teman yang khusus, yang istimewa. Wa aishihim alhani, juga dia kehilangan kehidupan mereka yang indah, yang nikmat. Wa na'imihim attam, juga kehilangan kenikmatan mereka yang sempurna di dunia sebelum di akhirat. Fa in arada Allahu bi khair aqarrahu fi da'irati umumil mu'minin fa in asahu bil ma'asi allati tukhrijuhu min da'irati al-iman kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfa'u ilayhi fiha an-nas absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min fa iyyakum iyyakum at-taubah ma'rudah ba'd khurujun min da'iratil iman. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dia di atas daerah wilayah lingkaran umumil mukminin, keumuman kaum mukminin. Ini juga masih baik, masih bagus. Kalau dia tidak mampu untuk memasuki wilayah al-ihsan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuknya kebaikan, maka dia akan diturunkan derajatnya setingkat dengan keumuman kaum mukminin. Fa in asahu bil ma'asi, kalau dia bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan, khususnya kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, allati tukhrijuhu min da'iratil iman, yang itu kemaksiatan bisa mengeluarkan dia dari daerah al-iman, wilayah keimanan ataupun lingkaran keimanan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Maknanya bukan dia kafir, tapi kondisi keimanannya mencapai titik terendah, ada keimanannya, kecuali kalau dia menghalalkan zina, Allah haramkan zina kemudian dia menghalalkan, maka dia terjatuh pada kekufuran, keluar dari daerah Islam bahkan. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, tidaklah seorang peminum khamr meminum khamr ketika dia meminumnya dalam kondisi beriman. Tadi maksudnya keimanannya mencapai titik terendah. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, tidak pula seorang pencuri ketika dia mencuri dalam kondisi dia beriman. Wa la yantahibu nahbatan dhata syarafin, tidak pula seorang ketika dia merampok merampas hak milik orang lain dalam kondisi orang yang dirampok ini, yang dirampas ini memandang kepadanya dengan pandangan-pandangan mereka ketika dia memperbuatnya, merampoknya, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman. Maksudnya dia ketika dalam kondisi merampok merampas dengan sewenang-wenang harta manusia, dalam kondisi manusia melihatnya, maka dia ketika itu dalam kondisi imannya mencapai derajat terendah. Fa iyyakum iyyakum, oleh karenanya hati-hatilah kalian dari kemaksiatan. Wa taubah ma'rubah ba'd, dan taubat senantiasa Allah tawarkan, Allah buka setelah itu bagi siapa-siapa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khurujun min da'iratil iman, kalau dia ketika dia dalam posisi da'iratul iman, lingkaran iman, bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan besar seperti zina, minum khamr, merampok dan yang lainnya, maka ini akan menyebabkan dia keluar dari wilayah, dari lingkaran keimanan menuju wilayah berikutnya, al-Islam. Itu yang terendahnya. Dan dikhawatirkan kalau dia terus-menerus berbuat dosa dan dosa, untuk dia terseret kepada al-kufur, wilayah berikutnya, keluar dari keislaman, kekufuran. Karena kata para ulama, al-ma'asi baridul kufur, kemaksiatan itu adalah barid, pos yang menyampaikan kepada kekufuran. Sehingga kita harus senantiasa berhati-hati dan waspada dengan kemaksiatan. Jangan kita anggap remeh itu dosa-dosa dan kemaksiatan, karena dia bisa membalikkan hati kita yang tadinya condong kepada keimanan, berubah menjadi kepada kekufuran. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min, di sini disebutkan fasal baru oleh percetakannya, al-ma'asi sababun fi fawatil khair. Kemaksiatan adalah sebab dari hilangnya kebaikan-kebaikan. Wa man fatahu rufqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu fatahu kullu khair. Rattabahu Allahu fi kitabihi 'alal imani wa huwa nahwu 100 khoslah. Kullu khoslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang dia kehilangan rufqatul mu'minin, pertemanan, persahabatan dengan kaum mukminin dengan sebab dosa-dosa dan maksiatnya, dan tentunya hati itu tatkala dia bergelimang dengan dosa akan sulit dibawa kepada pergaulan kepada orang-orang yang soleh, kepada ahlul iman, sulit. Dan sebaliknya dia akan mencari yang sejenisnya, al-arwah junudun mujannadah. Wa man fatahu rufqatul mu'minin, siapa yang dia kehilangan pertemanan dengan al-mu'minin, wa husnu difa'illahi anhum, dan kehilangan pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membela mereka ahlul iman. Inna Allah yudafi'un illadhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membela mereka orang-orang yang beriman, dibela di dunia dan di akhirat. Allah jaga mereka dari segala macam kejelekan-kejelekan. Fatahu kullu khairin, siapa yang dia kehilangan persahabatan dengan ahlul iman dan juga kehilangan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan segala macam kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam kitabnya karena sebab keimanan ini. Wa huwa nahwu mi'ati khoslah, dan kebaikannya Allah tetapkan kepada mereka ahlul iman ada sekitar 100 jenis kebaikan. Kullu khoslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha, setiap kebaikan yang Allah sebutkan yang Allah jadikan sebagai balasan dari keimanan ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di antaranya adalah al-ajrul azim, pahala yang sangat besar. Ini yang mengatakan besar Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang mengatakan tentang dunia ini, wama al-hayatu dunia illa mata'al hurur. Ya. Wama mata'al hayati dunia fil akhirah illa qalil. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini seluruhnya kecil, remeh, rendah, hina. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahala balasan atas mereka ahlul iman, Allah katakan besar. Tentunya sangat besar. Itu saja dunia yang kata Allah sangat remeh, hina, kecil, di sisi kita besar, luar biasa. Padahal kata Allah itu rendah, kecil. Apalagi ini balasan akhiratnya Allah sendiri yang mengatakan besar. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kelak Allah akan memberikan kepada ahlul iman pahala yang sangat besar. Allah yang mengatakan besar. أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ أَفْصَالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ, aku siapkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepada hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah terlihat, belum pernah terbetik dalam hati, belum pernah terdengar oleh telinga. Iya, belum pernah. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa minha, dan juga, dan di sini ditetapkan adanya ajrun azim dengan al-iman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin, Allah kelak akan memberikan kepada mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman, ajrun azima, balasan yang sangat besar. Wa minha, di antaranya, ad-daf'u anhum syururad dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membela mereka orang-orang yang beriman. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pembela kita, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memaburotkan kita. Iya. Dan sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau membentengi kita, tidak mau menjaga kita, maka segala macam kejelekan akan datang kepada kita dari segala penjurunya. Wa minha istighfarul malaikati wa hamalatil arsy lahum, di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari ganjaran kepada ahlul iman adalah istighfarul malaikah, istighfarnya para malaikat, doa ampunan dari para malaikat untuk ahlul iman. Dan juga hamalatil arsy, malaikat penggendong, pemikul arsy, malaikat-malaikat yang istimewa yang Allah khususkan, yang Allah dekatkan Dan kita semua tentu butuh kepada yang namanya istighfar. Apalagi daripada malaikat, karena kita adalah makhluk yang banyak sekali dosa-dosa dan maksiatannya. Dan dosa-dosa itu bisa terhapuskan dengan sebab istighfar al-malaikah. Dan dengan sebab kita kokoh di atas keimanan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ataupun mengabulkan kepada kita doanya mereka para malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka-mereka para malaikat yang memikul arasy Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan besar. Wa man hawlahu, dan yang sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala seraya memuji Allah Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, ini syahidnya. Dan mereka meminta ampun kepada Allah untuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah yang sangat besar sekali. Tapi kalau kita na'udzubillah terjatuh kepada kekufuran, kesyirikan, maka ini diantara penghalang yang menghalangi sampainya doa para malaikat. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Ya, alangkah banyak para malaikat yang ada di langit yang doanya tidak bermanfaat sama sekali. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka ahlu tauhid. Wa minha, kemudian juga diantara pahala yang Allah siapkan atas mereka ahlul iman adalah muwalatullahi lahum wala yudhallu man walahullah Allahu waliyul ladzina amanu, yaitu penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Wala yadhil, dan tidak akan menjadi rendah man walahullah, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penjaganya. Tidak akan hina dan rendah siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai walinya, penjaganya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minal nur ilal zulumat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pembela, penolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kesyirikan kepada tauhid, dari kegelapan bid'ah kepada sunnah, dari kegelapan ma'asi kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Dan sebaliknya, orang-orang kafir, penolong mereka, wali-wali mereka adalah taghut, yang taghut ini mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Wa minha, dan di antaranya pula, amruhu malaikatahu bitasbitihim. Pahala berikutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikatnya untuk mengokohkan hamba Allah yang beriman ini di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah kokohkan tatkala dia berhadapan-hadapan di dalam medan perang bersama kaum kufar musyrikin. Seperti dalam ayat idyuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ab. Ingatlah tatkala Allah Rabbu mewahyukan kepada para malaikatnya, anni ma'akum, aku bersama kalian. Maka kokohkanlah hati-hati hamba Allah yang beriman. Akan saya lemparkan ke dalam hati-hati kaum kufar musyrikin ar-ru'ab, rasa takut. Di dunia Allah kuatkan, Allah jadikan dia ditakuti dan berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Dan ketika dia mati, sakaratul maut, Allah kokohkan pula, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, tauhid, la ilaha illallah, di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan akhirat ketika dia hendak meninggal. Allah kokohkan di atas keimanan kepada Allah, di atas ke ataupun tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kokoh dia, tidak mudah goyah, tidak mudah dia terbawa oleh godaan-godaan, bujuk rayu syaitan, apakah dari jenis jin ataupun manusia. Kokoh dia. Wa minha al-izzah, di antaranya pula al-izzah, kemuliaan. Manusia semuanya yang berakal mencari dan mengejar, berlomba-lomba bahkan untuk mendapatkan kemuliaan. Hanya saja kebanyakan mereka salah jalan. Sebagian menyangka bahwasanya kemuliaan itu didapatkan dengan harta benda, sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk memperbanyak harta benda. Sebagian yang lain menyangka bahwasanya kemuliaan itu dihasilkan, didapatkan dengan jabatan, kedudukan. Maka mereka pun berlomba-lomba kepadanya. Tapi sungguh ternyata itu semua tidak bisa mengantarkannya kepada kemuliaan yang hakiki. Bahkan di akhirat kelak itu menjadi kehinaan dan penyesalan apabila pemiliknya tidak menunaikan haknya sebagaimana mestinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun kemuliaan yang hakiki itu hanya bisa didapatkan dan diperoleh dengan sebab al-iman. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari dan menghendaki kemuliaan, ketahuilah bahwasanya kemuliaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, bisa didapatkan dengan iman dan amal salih. Di sini beliau membawakan sebuah ayat, walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya bagi Allah lah kemuliaan itu, dan juga bagi rasulnya, dan bagi kaum mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya saja mereka orang-orang munafik tidak mengetahui. Bahkan mereka orang-orang munafik mencari yang namanya al-izzah dengan mereka menjilat dan mendekati orang-orang kafir. Maka Allah tandih mereka, ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka orang-orang munafik hendak mencari kemuliaan di sisi mereka orang-orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Sehingga kita jangan tergoda, tergiur dengan segala macam kenikmatan, kemajuan yang diperoleh orang mereka ahlul kufar, yang karenanya kita berupaya mendekati mereka, ingin mendapatkan bagian dari dunia dari mereka. Jangan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hina. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minha ma'iyatullah li ahli iman. Di antara pahala berikutnya, balasan berikutnya dari keimanan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama ahlul iman. Ma'iyah yang khasah, bukan ma'iyah yang umum seperti wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini ma'iyah yang umum. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Maksudnya ilmu Allah, pengetahuan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'iyah yang umum. Adapun ma'iyah yang Allah berikan kepada ahlul iman wa taqwa adalah ma'iyah yang khasah, kebersamaan yang diiringi dengan pertolongan, penjagaan, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya diperoleh dengan al-iman. Wa annallaha ma'al muttaqin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka orang-orang yang beriman. Wa minha ar-rif'atu fid dunya wal akhirah. Sepertinya cukup dulu ya sampai sini ya. Sudah terlalu banyak. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya, apa yang tersisa penyebutannya pada kesempatan berikutnya bismillahi subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.